ضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا سهر المتي، ما سيه كتاب الحديث dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di hari Khaybar, yakni hari perang Khaybar, la ru'tiyanna ar-rayat ghadan, sungguh kami akan memberikan bendera kepemimpinan ini besok, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, aku akan berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yastafullah ala yadayhi, dan Allah SWT akan memenangkan melalui sebab kedua tangannya. Qanifirina azakumullah, maka manusia pun bertanya-tanya siapa kira-kira yang akan mendapatkan kepemimpinan tadi. Sebab pujian Rasulullah SAW sangat tinggi, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum, maka manusia pun bermalam sambil berpikir ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberi bendera itu. Falamma asbahu, sampai ketika pagi harinya, ghadaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Berpagi-pagi mereka berangkat bersegera menemui Rasulullah SAW dan semua mereka berharap untuk mendapatkan bendera kepemimpinan tersebut, bukan karena ambisi ingin jadi pemimpin, tetapi karena sifat yang Rasulullah ucapkan, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang akan memiliki sifat ini? Dia yang akan mendapatkan bendera kepemimpinan itu. Sehingga diriwayatkan kemarin sudah dibahas bahwa Umar bin Khattab menyatakan, aku tidak pernah berharap menjadi pemimpin kecuali ketika itu, karena ingin sifat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW mencari Ali. Aina Ali? Faqila huwa yashtaki 'ainahu, maka dikatakan bahwa dia dalam keadaan sakit di matanya. Maka diutuslah seseorang menjemputnya, maka dituntun beliau dalam keadaan armad, kemudian Rasulullah SAW meludah di matanya atau tafala, seperti meludah tetapi tidak keluar banyak, tuh tuh begitu saja. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, maka sembuhlah dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fabara'a ka'an lam yakun bihi waja, seakan-akan tidak pernah sakit. Ini semua sudah diterangkan kalimat per kalimatnya sampai pada kalimat fa'atahur rayah, maka diberikan bendera kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau bersabda, unfud ala rislik. Berjalanlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau singgah, hingga engkau datang di tempat mereka. Thumma ad'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajib alaihim, dan khabarkan apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, dan sungguh kalau Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau satu orang saja, maka itu lebih baik daripada unta unta merah. Qala bin a'azakumullah. Kita lihat syarahnya pada kalimat tadi. Sebab sebagian yang awal sudah diterangkan pada kajian yang lalu, alhamdulillah. Qala fa'atahu rayah, kata musannif rahimahullah, fihi al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yata' wa man'iha amman sa'a. Diberikan bendera ini kepadanya. Dan di sini kita mendapatkan faedah penting, beriman kepada takdir. Dari mana? Apa kaitannya dengan qada wal qadar? Kaitannya adalah husuluhum liman lam yas'a, didapatkan oleh orang yang tidak berusaha, dan justru terhalang orang yang berusaha. Artinya kaidah siapa yang berusaha maka dia akan dapat, ini perlu dikoreksi lagi. Manjad wajad, ini masih pondok tingkat pertama sudah diajari mahfudhat manjad wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Kurang sedikit. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat dengan izin Allah. Karena tanpa izin Allah, hatta walau kana bersungguh-sungguh, walaupun dia mati-matian bersungguh-sungguhnya, setinggi-tingginya ijtihad, kalau Allah takdirkan gagal, ya gagal. Ini faedah penting. Mereka bersungguh-sungguh berdatangan kepada Rasulullah SAW berpagi-pagi. Wa kulluhum yarju an yutaha, masing-masing berharap untuk mendapatkan bendera tersebut karena ingin menjadi seorang yang yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ternyata yang bersungguh-sungguh berdatang berpagi-pagi berdatangan ternyata tidak mendapatkan. Ali bin Abi Thalib yang dalam keadaan sudah tidak berharap, merasa sakit di matanya dan tidak jelas pandangannya, bahkan berangkat jihad atau tidak saja masih ragu karena matanya terganggu. Ternyata justru Rasulullah SAW menyatakan cari, panggil ke sini. Kemudian didoakan dan sembuh. Ka'an lam yakun bihi wajah, kemudian diberikan bendera kepemimpinan. Qadarullah. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa'a fa'al, apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi, dan apa yang ditentukan oleh Allah tidak akan terjadi berusaha bagaimanapun. Man jadda wajada biidznillah. Siapa bersungguh-sungguh yang akan dapat dengan izin Allah. Wa fihi anna fi'l al-asbab al-mubahah aw al-wajibah aw al-mustahabbah la yunafi tawakkul. Juga mendapatkan faedah bahwa seorang yang mengerjakan sebab-sebab yang mubahah, sebab-sebab yang boleh, atau sebab-sebab yang wajib, atau sebab-sebab yang dianjurkan, maka ini semua tidak bertentangan dengan tawakal. Ini juga diambil dari kisah ini tadi. Ini bagaimana Ali bin Abi Thalib didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian safala fi ainihi. Rasulullah SAW meludah di matanya dan mendoakan. Ini mengambil sebab-sebab doa dan kemudian dengan Rasulullah SAW basaka fi aini. Ini asbab. Asbab untuk bisa berupaya agar sembuh dari penyakitnya. Maka seorang yang sakit, apakah ketika dia berobat dia masih bertawakal atau kurang tawakalnya? Ini jawabannya. Bahwasanya seorang yang berobat kalau dengan perkara mubah, apalagi dengan perkara yang sunnah, apalagi dengan perkara yang wajib, maka itu tidak bertentangan dengan tawakal sama sekali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, menyatakan bahwa berobat itu sama dengan orang yang kepanasan kemudian dia mengambil pakaian, mengganti pakaian yang tipis supaya tidak kepanasan. Atau ketika dia kedinginan, dia mengambil sesuatu, pakaian tebal untuk melindungi dari kedinginan. Itu sama. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Sama dengan orang yang haus, kemudian minum. Atau orang yang lapar, kemudian makan. Orang yang haus, kemudian minum. Apakah dia berkurang tawakalnya? Saya haus, tapi saya tawakal, gak akan saya minum. Apakah dibenarkan demikian? La wallah. Ini dikatakan tawakul dengan dipanjangkan wawunya, tawakul, bukan tawakal. Dan tawakul itu tercela, tawakal itu terpuji. Demikian pula orang yang lapar, kenapa gak cari makan? Tawakal Allah. Kalau Allah takdirkan datang makanan, datang makanan. Kebetulan datang temannya bawa nasi bungkus. Assalamualaikum. Kan? Benar? Iya, kali itu benar. Coba besok kamu kalau lakukan yang sama, kamu bisa kelaparan berapa hari. Itu bukan bertentangan dengan tawakal kalau kamu cari makan, berupaya untuk mengisi perut yang kosong. Dan itu pula hukumnya ketika kita sakit, cari obat. Asal yang disebutkan di sini oleh para ulama, mubahah atau wajibah atau mustahabah. Usaha-usaha untuk mencari kesembuhan ini dengan yang halal, yang mubah, yang dianjurkan, atau yang wajib apalagi. Maka itu tidak bertentangan dengan tawakal. Kecuali kalau sudah dia merasa sakitnya gak sembuh-sembuh, ah sudahlah, mau haram juga gak apa-apa. Mulai makan yang haram. Untuk obat gak apa-apa. Berkurang tawakalnya. Ini darurat gak apa-apa. Iya, berkurang tawakalmu. Kalau dia menahan diri untuk tetap tidak mau memakan yang haram walaupun dalam keadaan sakit, itu baru tawakal namanya. Kembali kepada kalimat berikutnya. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, unfuz ala rislik. Berjalanlah dengan tenang. Kalimat unfuz maknanya imdi. Sedangkan rislik dengan dikasrahkan ra-nya dan disukunkan sin-nya, ay ala rizqika min ghairi ajalah, maknanya berjalanlah dengan tenang, dengan tidak terburu-buru. Berjalanlah dengan tenang, berwibawa dan tidak hura-hura. Biasanya namanya tentara berjalan dengan hura-hura, menunjukkan betapa mereka tidak takut, betapa mereka berani, betapa mereka tidak takut mati, sehingga mereka dengan berbagai macam hura-hura yang mereka lakukan. Ternyata dalam Islam tidak begitu. Unfuz ala rizqik, berjalanlah dengan tenang. Ay ala rizqik min ghairi ajalah, dengan tenang tanpa terburu-buru. Hatta tanzila bi sahatihim, hingga engkau mencapai sahah mereka, tempat mereka, yani fina ardihim. Fina ardihim atau yang disebutkan dalam hadis sahah, maknanya daerah yang mengitari benteng Khaybar, benteng mereka. Itu sahah namanya. Di sini juga ada pelajaran. Al-adab indal qital, beradab, berakhlak dalam berperang. Wa tarkul ajalah wa taish, dan tidak terburu-buru, dan juga tidak taish. Ini yang dikatakan tadi, hura-hura, dengan menjerit-jerit, dengan suara keras, dengan ramai riuh. Wal aswat allati la hajata ilaiha, atau suara-suara yang tidak diperlukan. Karena makna tenang di antaranya tidak berbicara dengan ucapan-ucapan yang keras, ucapan-ucapan yang riuh. Tenang. Jalan. Karena bin azakumullah. Kadang-kadang mereka, beberapa tentara-tentara yang dibentuk oleh manusia-manusia, khususnya selain Islam, atau yang membebek dengan orang-orang selain Islam, biasanya menyanyi. Maju tak kentak. Itu berselisih dengan ketentraman dan ketenangan. Disuruh tenang. Qanibina azakumullah, dikir saja. Ketika mereka menjerit-jerit dengan suara keras, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan kalimat yang hampir sama. Dengan kalimat ala rislik. Tenang. Innakum la tad'una al-asam wal ghaiba, kalian tidak menyeru yang tuli dan kalian tidak menyeru yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Maknanya cirit-cirit mereka walaupun zikir ditegur oleh Nabi padahal zikir, apalagi nyanyi. Sanabilina azakumullah, itu untuk menutupi deg-degannya. Nyanyi itu biasanya untuk menutupi rasa takutnya. Dia takut sungguhnya, tetapi berupaya untuk menutupinya dengan berbagai macam ucapan-ucapan seperti itu. Kadang-kadang ucapan-ucapan yang ngawur, ucapan-ucapan yang kacau, atau ucapan sumpah serapah, berangkat dengan kalimat yang mencaci maki, sumpah serapah, la'anatullah atas mereka, mereka begini, mereka bajikan dan seterusnya. Qulubinahazakumullah, perang dalam Islam tidak seperti itu. Berbeda dengan berkelainya preman dengan preman, kurang ajar kamu, bajingan kamu dan sebagainya, itu preman dengan preman berantem begitu. Tetapi perang dalam Islam tidak begitu. Unfud ala rislik, berjalanlah dengan tenang. Qala, dikatakan kalau engkau berjalan sampai di tempat mereka dengan tenang, dengan tentram, baru kemudian diperintahkan untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Wa fi amrul imam ummalahu birrizq min ghairi dha'fin wal intiqad 'azimah. Di sini berarti imam, pemimpin, komandan, panglima, hendaklah mereka memerintahkan pada bawahan-bawahannya. Kalau pemerintah kepada rakyatnya, kalau komandan kepada anak buahnya, kalau panglima kepada tentaranya, perintahkan kepada mereka untuk rifq, tenang, lembut. Apakah harus namanya tentara harus sangar? Qul a'udzubikumullah, harus galak. Nanti di waktunya ketika perang, tetapi sikap kepada kaum muslimin sesama mereka tenang. Ketika berjalan tenang, lembut, rifq. Dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika memuji rifq, maka rifq fi syai'in illa zana wa la yuzza'u an syai'in illa syana. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu mesti akan menjadikan indah. Kalau kelembutan itu tercabut dari sesuatu, maka akan menjadikannya jelek. Ini rifq. Maka dikatakan hendaklah para imam, para pemimpin menasehati rakyatnya, komandan menasehati anak buahnya untuk lembut min ghairi dha'fin, lembut tapi tidak lemah, lembut tapi tidak lemah, wal intiqadi azimah, dan juga tidak lemah semangat. Kama yusyiru ilaihi qawluhu hatta tanzila bisahatihim, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat hingga engkau mencapai sahah mereka, hingga engkau mencapai tempat mereka. Berarti walaupun lembut tenang, tetapi pasti, dalam artian tegas, tetap berangkat. Kadang-kadang yang namanya kelembutan diidentikan dengan lemah, dan kadang-kadang kekasaran diidentikan dengan keberanian. Padahal gak mesti demikian. Yang namanya kelembutan mesti diperintahkan dan itu akan menjadikan indah. Tetapi ketentraman, kelembutan mereka, pasukan para sahabat, bukan berarti mereka lemah. Mereka singa-singa Allah. Mereka macan-macan dalam medan pertempuran yang tidak takut mati, yang mereka memiliki semangat seakan-akan mereka memiliki nyawa cadangan. Kaum muslimin yang saya hormati, sehingga lembutnya mereka, tenangnya mereka bukan berarti lemah. Sebaliknya, musuh-musuhnya dari orang-orang kafir musyriki kasar untuk menunjukkan betapa beraninya mereka. Ucapannya kasar, perangnya kasar untuk menunjukkan betapa garangnya mereka. Tetapi mereka bai, mereka lemah ketika berperang, takut mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah melemparkan ke hati-hati mereka ketakutan. Saulqi, kami akan lemparkan, kata Allah, aku akan lemparkan pada mereka ru'ub, rasa takut. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan nusirtu birru'b masirat syahrin, aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah lemparkan pada mereka masirat syahrin, sebulan perjalanan. Ini kaum muslimin masih sebulan lagi datang, mereka sudah ketakutan. Mana kasar berarti berani? Tidak. Mereka justru pengecut, penakut. Apalagi orang-orang Yahudi. Yang Allah katakan, لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. Mereka tidak memerangi kalian kecuali dari balik-balik benteng, dari balik-balik tembok, أو من وراء جدر, atau di balik-balik dinding. Itu mereka. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Kamu kira mereka bersatu? Mereka sungguh hatinya bercerai-berai. Gambaran Allah SWT tentang orang kafir Yahudi seperti itu. Lemah, penakut. La yuqatilunakum illa fi qura muhassana. Enggak berani berperang kecuali di benteng-benteng seperti Khaibar ini. Yahudi Bani Khaibar enggak berani keluar benteng. Ikhwan ibn a'azakumullah, Yahudi hari ini pun sama, enggak beda. Datang dengan kapal induknya, pesawatnya, dengan segala macam perlengkapannya ke perairan yang dituju. Kemudian mengumumkan, kami telah datang, kami akan serang, kami telah datang, kami akan serang. Terus di media-media, segala macam media. Tunggu, takut enggak? Kalau mereka takut, baru masuk. Kalau ternyata enggak takut, enggak jadi. Kita karena mempertimbangkan rakyat sipil, kami enggak jadi perang. Karena ini nasabullah, apa maknanya? Penakut. Sudah datang di perairan sana, dekat Indonesia sana, balik lagi. Kenapa kok enggak takut? Perlu diumumkan ke sana kemari. Kami siap, kami akan datang, kami akan masuk dan seterusnya. Kemudian Allah, dan ini adalah sifat mereka sejak dulu. Alhamdulillah. Sehingga kaum muslimin, hendaklah kita harus kenal mereka sehingga kita tidak takut kepada mereka. Dan kita menyatakan kepada seluruh manusia sebagaimana apa yang diucapkan oleh para anbiya dan kaum muslimin, kaum mukminin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan dia sebaik-baik kita bergantung kepadanya. Kita lanjutkan insyaallah pada zuhur باذنallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.